السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبهذا تعلم أن للمرأة في بيتها عملا كبيرا لا يقل عن عمل الرجل في خارجه. Dari sini kita lihat bahwa seorang wanita di rumahnya, ini seorang istri di rumah suaminya bersama anak-anaknya, memiliki amalan besar yang tidak kurang besarnya dari amalan pekerjaan kaum laki-laki di luar. Wa innaha idza ahsanatil qiyam biman yuta biha faqad addat lil mujtami'i kullih khadamat kabirah jadilah. Dan bahwasanya para wanita jika menegakkan tugasnya dengan baik di rumah-rumah mereka, mengurus harta suaminya, rumah suaminya, dan mendidik anak-anaknya dan anak-anak suaminya, maka niscaya akan terbentuk sebuah masyarakat yang istimewa dan memiliki peranan besar dalam membentuk sebuah masyarakat yang sangat mulia. Kemarin sudah kita sampaikan syairnya, ada nyatat? Al-ummu madrasatun idza 'adattaha 'adatta jilan tibal 'araq. Sesungguhnya ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya, maka kalau engkau persiapkan ibu-ibu dengan baik, artinya kalian mencari istri-istri yang baik, yang salehah, mu'minah, taqiyah, muta'allimah, murabbiah, berilmu, berakhlak, dan beramal, maka berarti engkau mempersiapkan generasi tibal a'raq, yang bagus akhlaknya. Jadi masyarakat istimewa dimulai dengan ibu-ibu istimewa. Ibu-ibu istimewa dimulai dengan memilih istri yang baik dan dididik dengan baik oleh suami-suaminya. Fatabayyana anna alladhina yuriduna ikhrajuha min baitiha wa maqarri 'amaliha litusharika ar-rajul fi 'amalihi qad dallu. Maka jelaslah, fatabayyana, bahwa orang-orang yang menginginkan untuk mengeluarkan para wanita dari rumah-rumahnya, mengeluarkan para wanita dari maqarri 'amaliha, orang-orang yang menginginkan agar para wanita keluar dari tempat tugas utamanya, yaitu di rumah, litusyarikar rajul, untuk bersama-sama dengan kaum laki-laki dalam pekerjaannya di luar sana, dengan alasan emansipasi atau dengan alasan yang sejenis, maka berarti mereka qad dallu, mereka telah sesat, telah salah jalan. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik, tempatnya wanita di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian para wanita tetaplah di rumah-rumah kalian, kata Allah. Dan jangan tabarruj, jangan berhias mejeng di luar sana. Berarti tempat para wanita di rumah. Maka mereka yang ingin mengeluarkan para wanita dari rumah-rumahnya, dari tempat kerja utamanya, maka mereka telah sesat, telah salah jalan. An ma'rifati masalihid dini wa dunya, mereka sudah salah dalam memahami maslahat agama dan maslahat dunia. Balalan ba'ida, telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Telah salah dengan kesalahan yang fatal. Wa fawaidun nikah, dan faedah-faedah pernikahan, la tuhsiha al-aqlam, tidak bisa dikumpulkan dengan pena-pena. Maksudnya kalau kamu tulis, gak cukup kitab ini, terlalu banyak untuk ditulis dengan pena. Wala tuhitu bihal afham, dan tidak bisa diliputi oleh pemahaman manusia. Artinya tidak semua hikmah-hikmah pernikahan kita ketahui. Ada hikmah-hikmah lain yang Allah ketahui, kita tidak tahu. Ada hikmah-hikmah lain yang belum tentu semua orang tahu. Li'annahu nizamun syar'iyyun ilahi. Karena itu adalah aturan syar'i yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah liyuhakik masanihil akhirah wal ula. Sunnah disunnahkan liyuhakik masalih, untuk mewujudkan maslahat-maslahat akhirat dan maslahat-maslahat dunia. Walakin lahu adabun wa hududun labudda min mura'atiha. Tetapi di sana ada adab-adab, ada aturan-aturan, ada batasan-batasan yang harus kita ikuti. La budda min mura'atiha, wajib harus kita perhatikan. Apa makna la budda? Tidak bisa tidak. Ini harus. La budda min mura'atiha, mesti kita perhatikan. Wal qiyami biha, mesti kita tegakkan. Minal janibain, dari dua sisinya. Kewajiban suami terhadap istrinya, kewajiban istri terhadap suaminya. Litatimma bihin ni'mah, agar kenikmatan itu menjadi sempurna. Litatimma, agar menjadi sempurna. Bihi, dengannya. An-ni'mah. Wa tatahaqqaqus sa'adah, agar terwujud kebahagiaan yang hakiki. Wa yasful 'aish, dan akan jernih kehidupan. Wa hiya an yaquma kullu wahidin min az-zawjaini. Apa itu batasan-batasannya? Apa itu aturan-aturannya? An yaquma kullu wahid min az-zawjaini, hendaklah menegakkan masing-masing dari suami dan istri menunaikan kewajibannya untuk pasangannya. Memberikan kepada pasangannya min huquqin. Suami memberikan hak-hak istri dan sang istri memberikan hak-hak suami. Wa yura'i ma lahu min wajibat, dan masing-masing memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Suami memperhatikan kewajibannya, istri memperhatikan kewajibannya. Baik, mana yang perlu didahulukan? Apakah menuntut hak atau memperhatikan kewajiban? Karena suami punya kewajiban, punya kewajiban, punya hak. Istri punya kewajiban, punya hak. Baik, mana yang perlu dipentingkan antara keduanya? Kewajiban. Jangan terbalik. Haknya dituntut terus. Kamu suami harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Menuntut hak-hak dirinya dari suaminya. Tapi kewajibannya terlalaikan. Itu terbalik. Demikian pula suami menuntut istrinya. Kamu sebagai istri harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Menuntut haknya dia. Tetapi kewajibannya terlalaikan. Salah. Terbalik. Kalian sebelum nikah harus tahu pentingkan kewajiban ini karena Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Kamu memberikan nafkah, ini hak kewajiban suami. Memberikan nafkah, memberikan penghidupan, memberikan perlindungan, memberikan itu semua kamu laksanakan sebagai kewajibanmu yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Sang istri juga sama. Melayani suaminya, memberikan hak suaminya karena Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Dan dengan itu, barakallahu fikum, kalau sang suami memperhatikan kewajiban-kewajibannya untuk istrinya, maka istrinya akan senang dan akan muncul kecintaan pada suaminya. Demikian pula sang istri ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, pendidikannya terhadap anak, maka sang suami akan tumbuh rasa cintanya kepada istrinya. Masya Allah. Padahal niatnya ikhlas karena Allah. Tetapi akhirnya istri tumbuh rasa cinta pada suami. Suami juga muncul rasa cinta pada istri. Akhirnya suami istri tadi akan ditaklif oleh Allah SWT. Apa taklif? Hatinya akan menyatu. Akan menyatu. Muncul Allah berikan mawaddatan warahmah. Allah berikan mawaddatan warahmah. Saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Karena masing-masing melaksanakan kewajiban. Haknya diberikan alhamdulillah. Tidak diberikan dia akan menuntutnya kepada Allah. Memintanya kepada Allah. Ya Allah, beri aku pahala. Karena ikhlas. Tidak dapat dari sana, dapat dari Allah SWT. Ikhwan ibnina azakumullah. Kembali kepada pembahasan. Faminaz zauji alqiyam bil infaq. Adapun kewajiban terhadap suami adalah menegakkan dan memberikan nafkah penghidupan untuk istrinya. Wa ma yastahiqu min kiswatin wa maskanin bil ma'ruf. Dan juga memberikan apa-apa yang memang haknya istri untuk diberi pakaian, diberi tempat tinggal sesuai dengan urf. Ma'ruf maknanya sesuai dengan urf. Apa itu urf? Kebiasaan umum di masyarakatnya. Artinya jangan menuntut lebih. Kalau biasa dikasih makan nasi, ya kasih nasi. Kalau biasa lauknya adalah telur, tempe, ya kasih. Baik. Jangan istri menuntut lebih. Tidak bisa. Saya mintanya harus ini, ini. Makanan Australia, makanan Amerika, makanan... Wah. Ini berat bagi sang suami. Sang suami juga jangan memberikannya kurang dari itu. Nih, makan. Dikasih pur 5/11 untuk makanan ayam. Ya. Adanya cuma ini. Makan. Itu juga bolim. Ya. Artinya apa? Itu makna ma'ruf. Perhatikan ucapan beliau. Ma yastahiqu min kiswatin wa maskanin bil ma'ruf. Apa maknanya bil ma'ruf? Kembali kepada urf masyarakat seberapa biasanya, umumnya. jangan menuntut lebih dari itu, dan jangan memberi kurang dari itu. Wa yakuna thayban nafs, dan hendaklah dengan sukarela. Thayban nafs maknanya dengan kerelaan jiwa. Wa an yuhsinal isra bil lutfi wal lin, dan juga bagi suami hendaklah menggauli istrinya dengan baik, dengan lembut, dengan kasih sayang. Wal bashashah wal uns, dengan wajah yang ceria, dengan bashashah, wajah yang berseri-seri. Wal uns, memberikan ketenteraman. Wa husnus shohbah, dan juga memberikan pergaulan yang baik. Taib, itu atas suami. Wa alaiha, dan atas para istri. Antakuma bi khidmatihi wa islahi baitihi. Sedangkan bagi wanita, para istri, hendaklah dia memberikan pelayanan dengan baik, pengaturan rumahnya dengan baik. Wa tadbiri manzilihi wa nafaqatihi, mengurus rumahnya dengan baik, dan menggunakan nafkah yang diberi oleh suami dengan baik. Jangan berfoya-foya. Wa tuhsin ila abna'ih, dan bersikap baik kepada anak-anaknya dan anak-anak suaminya. Wa turabbihim, mendidik mereka, memelihara mereka, mengajari mereka. Wa tahfaduhu, dan menjaga mereka. Wa tahfaduhu fi nafsiha wa baitihi wa malih, dan juga sang wanita tadi, sang istri, harus menjaga dirinya untuk suaminya. Menjaga dirinya untuk suaminya. Menjaga rumahnya, menjaga hartanya, hartanya suaminya. Wa antuqabilahu bittalaqati wal bashasha, dan juga sama sang istri juga harus menemui suaminya dengan wajah ceria, dengan wajah senyum. Wa tuhayyilu asbab rahatihi, dan mempersiapkan untuk suaminya apa yang akan membuat dia rohah, memberikan dia rohah. Apa rohah? Nyaman, memberikan kenyamanan. Tempat istirahatnya sudah dibersihkan, tidak gatal banyak pasir, bantalnya juga sudah dibersihkan, sarung bantalnya sudah harum, masya Allah. Datang karena lelah, disiapkan kopi. Barakallahu fikum. Itu semua kewajiban istri terhadap suami. Wa tudkhil ala nafsihi surur, dan berusaha untuk memasukkan kebahagiaan kepada suaminya, berusaha membuat suaminya bahagia. Sebagaimana sebaliknya, sang suami juga berusaha untuk menjadikan istrinya bahagia. Liyajid fi baitihi sa'ada wal insyirahi war rahah, agar didapat di rumahnya kebahagiaan, kelapangan, dan ketenteraman, kenyamanan. Ba'da nasabil amal wa ta'abihi, setelah kelelahan kerja. Nasabil amal, setelah kelelahan karena kerja. Wa ta'ab, ta'ab juga maknanya lelah. Fa idza qama kullu min az-zawjayn bima yusahibuhu, kalau masing-masing dari suami dan istri tadi saling melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan saling memberi hak-haknya, sarat hayatuhuma sa'ida, maka niscaya kehidupannya akan bahagia. Wajtima'uhuma hamidan, dan kumpulan keduanya akan menjadi terpuji. Warafrafa ala baitiha as-surur wal hubur. Niscaya akan tumbuh di rumahnya, di antara kedua suami istri tadi, tumbuh kebahagiaan, tumbuh rasa kecintaan dan seterusnya. Wa tansya'il atfal fi hadzal jaw, maka niscaya anak-anaknya akan tumbuh di dalam suasana yang bagus, suasana yang indah, al-hadi, suasana yang tenteram, al-wadi', suasana yang bagus, nyaman. Maka anak-anaknya akan tumbuh menjadi baik. Bagaimana kalau seorang anak di rumahnya selalu menyaksikan pertikaian suami istri? Bagaimana kalau anak-anak tadi tumbuh besar di rumah seperti medan perang? Tiap hari ada keributan, tiap hari ada ucapan-ucapan kasar, tiap hari ada piring melayang, gelas melayang. Kira-kira anak tadi jadi besar seperti apa? Akan tumbuh dengan jelek. Akan berpengaruh pada anaknya, karena dibesarkan di tengah peperangan. Dibesarkan di tengah peperangan, perang terus antara suami istri. Artinya bapak ibu anak tadi kasihan. Anak tadi dibesarkan di medan tempur. Akhirnya anak tadi ucapannya kasar, sikapnya kasar, sedikit-sedikit marah, pokoknya tiru bapak ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Fashabbu ala karamit tiba'. Kalau masing-masing memberikan hak-haknya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka anak tadi semakin dewasa. Syabbu menjadi pemuda, syabbu menjadi dewasa. Ala karamit tiba, menjadi dewasa dengan kemuliaan akhlak. Tiba diterjemahkan tabiat, sifat. Wa husnus syama'il, dan baiknya kelengkapan akhlak. Wa latiful akhlak, dan lembut akhlaknya. Wa hadzan nikah alladhi ataina ala syai'in min fawaidihi, dan nikah yang kita sudah sebutkan sekian faedah-faedahnya. Tsumma dzakarna ma yuhaqqiq minas sa'adah, dan juga kita sebutkan tadi apa yang mewujudkan kebahagiaan. Baik. Huwa nikahu syar'i, nikah yang fawaidnya seperti dibahas beberapa pertemuan, silakan. Nikah yang memiliki hikmah-hikmah sekian banyak, huwa nikahu syar'i, itu nikah yang syar'i, nikah yang islami, nikah yang memiliki syarat-syaratnya secara lengkap. Alladhi yakfulu salahal bashar, yang akan menjamin kebaikan manusia. Wa amarul kaun, yang akan memakmurkan dunia. Wa sa'adatud darain, yang akan membahagiakan di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Fa in lam yuhaqqiqul matlub, kalau belum terwujud apa yang diharapkan. Fa innan nadhmal ilahi allati amara biha wa hasa 'alayha lam tura'in fi, kalau belum terwujud harapan-harapan tadi, berarti aturan Allah, aturan syar'i bagi suami istri tadi, berarti belum diwujudkan secara baik. Kami menikah kok enggak mendapatkan kebahagiaan, berarti ada yang tidak beres, yaitu ditinggalkannya sunnah-sunnah, ditinggalkannya ajaran-ajaran Allah, ditinggalkannya aturan-aturan yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban istri, ada yang dilalaikan. Maka itulah sebabnya terjadi kejelekan-kejelekan dan tidak didapatkan harapan-harapan. Wa bihadza tudrak sumuwuddin, dan dengan ini akan didapatkan atau akan dibuktikan mulianya agama ini. Wa jalilu ahdafi, dan mulianya tujuan agama ini. Wa maqasidi, dan diketahui bagusnya maksud-maksud agama ini. Intaha, selesai pembahasan mukaddimah dari kitabun nikah. Kemarin ada pertanyaan belum dijawab, saya masukkan dalam kantong. Pertanyaannya berbunyi, Ustaz, berarti kalau ada seorang yang sampai umur 60 tahun belum nikah, berarti juga penciptaannya belum sempurna. Ya, sampai nanya itu. Sampai umur 60 tahun masih belum nikah, berarti belum selesai penciptaannya. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa untuk berbuat apapun. Allah menciptakan manusia, ada yang sempurna seperti kalian, ada yang kurang sempurna. Apakah karena Allah tidak bisa menyempurnakan? Bisa, tapi Allah maukan seperti itu. Lahir dalam keadaan enggak ada telinganya. Lahir dalam keadaan tidak bisa bicara. Lahir dalam keadaan itu Allah takdirkan. Demikian pula masalah penciptaan berpasang-pasangan, ada yang Allah ciptakan dan kemudian Allah sempurnakan dengan pernikahan. Ada pula orang-orang yang memang Allah takdirkan tidak mendapatkan pasangan. Dan itu ujian dari Allah. Apakah dia sabar menghadapinya atau tidak? Barakallahu fikum. Sehingga tidak kita katakan bahwa masa Allah menciptakan enggak sempurna. Bukan. Allah bebas untuk berbuat apapun. Allah maha kuasa untuk menakdirkan apapun. Allah takdirkan anak yang lahir sempurna, ya sempurna. Tetapi kalau Allah berkehendak anak yang lahir cacat, ya cacat. Allah berkehendak agar anak ini nantinya berpasangan dengan istri fulana binti fulan, Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan dia menjadi perawan tua atau jaka tua, terserah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bebas berbuat apapun. Sehingga barakallahu fikum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun kita berusaha, kalau Allah belum takdirkan tidak akan terwujud. Berdoalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita dan menyempurnakan badan dan tubuh kita dan menyempurnakan pula dengan pernikahan. Karena Rasulullah SAW menyatakan siapa yang menikah faqad istakmala nisful iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Maka silakan lengkapi setengahnya lagi. Masya Allah. Berarti ketika menikah itu naiknya loncat. Langsung setengah iman sempurna. Tinggal setengahnya lagi kalian sempurnakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi apa catatannya kemarin? Jangan lupa itu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berbicara, sebelum beramal. Nah, pembahasan pernikahan masih lama. Belum lagi pembahasan nanti pendidikan anaknya masih banyak. Belum lagi masalah berkait dengan bagaimana cara mendidik dan apa saja yang dididik. Itu berkait dengan semua ilmu. Karena kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Yang ditanya bukan istrinya, bukan anaknya saja, tetapi bapaknya juga akan ditanya, mengapa kamu tidak mendidik istrimu? Mengapa engkau tidak mendidik anakmu? Mengapa membiarkan mereka begini, membiarkan mereka begitu? Tanggung jawab besar. Karena Allah berkata pada kaum laki-laki, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Yang disuruh adalah para pemimpinnya, yaitu kaum laki-laki. Jaga istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.